saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Termasuk dosa besar adalah mencegah kelebihan air. Ini ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadanya air yang berlebih, padahal itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengeluarkannya. Bisa seperti dengan adanya mata air, ataupun dengan berbagai alat-alat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kepadanya, pompa air misalnya, ya pompa tangan, atau dengan berbagai macam lainnya dipermudahkan untuknya. Dia memperoleh air, kemudian dia tidak memberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Padahal dia setelah air itu keluar, dia tidak perlu mengeluarkan biaya lagi untuk mengeluarkannya. Ini termasuk dosa besar, yakni ketika seseorang mencegah kelebihan air pada yang ada pada dirinya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullah wa la yanduru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada tiga yang Allah Subhanahu wa taala tidak ajak bicara, tidak perhatikan, tidak menyucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Rajulun ala fadli ma bil fala, yaitu seorang yang punya kelebihan air ya di tengah padang pasir. Yamna'uhu min ibnis sabil, dia cegah orang yang sedang safar, yang kehausan, yang sedang dalam perjalanan meminta kepadanya, padahal itu pun dia sudah ya Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkannya, seperti mata air atau sumur atau pompa. Ya, setelahnya dia enggak perlu mengeluarkan modal lagi, ya tapi dia cegah. Termasuk juga dia bisniskan kalau ada yang mau ngambil air, padahal sudah Allah permudah adanya mata air dekat rumahnya, adanya sumur. Kalau ada yang mau air ini harus bayar. Ini termasuk orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan ajak bicara, tidak akan perhatikan, tidak akan sucikan, dan bagi mereka azab yang pedih, menunjukkan besarnya dosa ini. Ketika ada yang memerlukan, dia padahal tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mengeluarkan air setelahnya. Mungkin di awal iya, cuma setelahnya dia mungkin cuma tinggal dipompa dengan tangan, atau setelah ada sumur yang dia gali, setelah itu sudah enggak perlu dia mengeluarkan biaya untuk mengeluarkan air lagi. Ya, tapi dia cegah orang yang datang kepadanya, maka ya dia mendapatkan dosa yang besar. Yang kedua, rajulun bayya'al imamah la yubayyi'uhu illa di dunya. Seorang yang dia membaiat imam, yang mana dasar dia membaiat imam tersebut adalah karena dunia. Fa'in a'tahu minha, kalau dia memperoleh bagian dari dunia ini keuntungan, dia akan laksanakan tugasnya, kewajibannya, ya laksanakan perintahnya. Wa illam yu'tihi, tapi kalau misalnya dunia ini tidak diberikan, harta enggak dikasih kepadanya, lam yafilah, maka dia tidak akan penuhi kewajibannya, tidak mau taat kepadanya, ya tidak mau melaksanakan perintahnya. Ini baiatnya atas dasar dunia. Dia siap mengikuti, membaiat kalau ada harta yang dia perolehnya, kalau enggak dia enggak mau. Ya, yang ketiga, wa rajulun bayya'a rajulan sil'atan ba'dal 'ashr. فَحَلَفَ لَهُ بِاللَّهِ لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ. Seorang yang melakukan jual beli dengan orang lain atau menjual barang setelah sholat asar, beda waktu-waktu lain dengan waktu setelah asar, ya karena waktu setelah asar adalah waktu ketika amal ya diangkat naik menghadap Allah Subhanahu wa taala, seperti setelah subuh juga. Ya, ini setelah asar, tapi dia malah berbuat maksiat di sana, sehingga yang naik menghadap Allah adalah maksiat. Dia bersumpah dengan nama Allah, ya betul sumpahnya, tapi sumpahnya sumpah dusta. Ya, pakai nama Allah, dia tidak memuliakan nama Allah. Dia mengatakan kepada para pembeli, sungguh, ya saya beli atau modal saya untuk barang ini, ya sekian dan sekian, ya, ya ini sampai dia mengeluarkan biaya besar, tapi saya jual buat kamu cuma ya seharga murah. Ya akhirnya pernyataannya ini diterima karena dia sudah bersumpah dengan nama Allah. Wa huwa ala ghairi dzalik, padahal kenyataannya barang tersebut misalnya ya dibelinya dengan harga yang murah, tapi dia mengatakan wah dibeli dengan harga yang mahal, tapi dia jual dengan harga yang terjangkau misalnya. Terus bersumpah dengan nama Allah dan dilakukan setelah asar, yang mana pada hari pada waktu itu adalah amal diangkat menghadap Allah Subhanahu wa taala, dosa besar. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.